السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. My dear respected brothers, that Allah subhanahu wa ta'ala has selected us, has chosen us among millions of Muslims to do the work of Ambiya alayhim salam, his most trusted people, Ambiya alayhim salam. So Allah has chosen us who are not very well qualified. Allah has chosen us to do that work of Dawat, so that the whole insania, the whole humanity gets connected with Allah Ta'ala and with the treasure of Allah Ta'ala. Little bit the gift to sit a little. InsyaAllah tuan-tuan, kita rapat-rapat insyaAllah. Pembayaran minta kita rapat-rapat sedikit insyaAllah. Mereka yang di luar masuk ke dalam insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadun sallallahu rasul karim amma ba'd. Tuan-tuan yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala telah pilih kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah pilih kita daripada berjuta-juta orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan usaha yang dilakukan oleh Nabi-Nabi. Nabi-Nabi ini adalah manusia pilihan Allah yang maksum, yang dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini manusia-manusia yang biasa, yang penuh dengan kelemahan-kelemahan kita. Tapi Allah telah muliakan kita dengan memilih kita untuk menjalankan usaha yang dijalankan oleh Nabi-Nabi. Bagaimana supaya setiap manusia di atas muka bumi ini dapat dihubungkaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. So brothers, we are the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and our Nabi is Nabi until the Qiyamah time. And our Nabi sallallahu alaihi wasallam is responsible for the whole dunya. But our Nabi is not now with us. And Allah subhanahu wa ta'ala has never left human being without a Nabi. Never. And at that time, even a small city had a Nabi, a country had a Nabi, even a village had a Nabi. So that Allah subhanahu wa ta'ala always wanted the human being to be guiding. But now, we have huge number of human beings in the whole dunya. And the amount of disobedience of Allah Ta'ala, deviation from the obedience of Allah Ta'ala, that number is very large. And the situation prevailing us, the fitna and the batil is spread very fast. We can imagine right now that how much is the need of much, much more Nabi at this time compared to the previous time. But Allah Ta'ala will not send any other Nabi. This job has been given to us. We are responsible. So we are on the field, we are on the street, we are on the duty of Allah Ta'ala. That is why we have a very big responsibility for ourselves and for the rest of the mankind. Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sampai ke hari kiamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tinggalkan manusia dalam keadaan di mana tidak ada Nabi yang ada bersama-sama dengan mereka. Adakala di satu bandar, adakala di satu kaum, adakala di satu negeri, di mana ada Nabi yang bersama-sama dengan manusia untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Dan hari ini tuan-tuan yang mulia, kita lihat jumlah manusia yang ada di atas muka bumi ini begitu ramai sekali. Dan hari ini begitu banyak maksiat, begitu banyak fahsyat dan mungkar sedang berleluasa di atas muka bumi ini, di mana manusia telah terpesong daripada jalan yang benar. Jadi betapakah perlunya tuan-tuan yang mulia supaya ada lebih banyak orang yang mengajar manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sampai hari kiamat, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan antarkan nabi lagi ke atas muka bumi ini. Oleh itu, tanggungjawab untuk menjalankan usaha kenabian ini, tanggungjawab untuk bergerak di kalangan manusia dan mengajar manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah letakkan di atas bahu setiap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, tuan-tuan yang mulia, kita bertanggungjawab untuk menjalankan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. So brothers, the responsibility, it is actually more than for obligatory upon us, because you can see now that by doing this work of Dawat, many people who has been very far away, messed up life, disobeying Allah Ta'ala himself and groups of people, their life has changed because of this work of Dawat. On the other hand, if we do not go in the path of Allah in remote countries all over the world, then many countries, many Muslims, and many people becoming murtad, they're living the deen of Allah Ta'ala. We're witnessing this thing all over. So that is why by our going, by getting a person to the fold of Allah Ta'ala, you know, it can be bring all the orders of Allah alive in his life. It can stop all the harams he is doing. It is impacting the environment of that country, environment of his surrounding. So that is why, my dear respected brothers, this work of Dawat, by doing, millions of faraid become alive. By not doing, millions of harms and wrong and mischiefs will be done in the dunya. So you can imagine now that this work, how much important it is to establish, you know, this work of Dawat, inviting mankind, Ya ayyuhan nas, kulu la ilaha illallah tuflihu. Usaha ini, tuan-tuan yang mulia, tanggungjawab ini boleh dikatakan lebih daripada fardu. Kita dapat lihat, tuan-tuan yang mulia, bagaimana apabila satu orang manusia dia keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka begitu banyak perubahan datang dalam kehidupan dia. Manusia yang dahulunya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala telah kembali kepada jalan yang benar. Manusia yang mana kehidupan dia dalam keadaan yang kocak-kacir, keadaan kelam kabut, kehidupan dia yang jauh melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berkat yang dia keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita lihat agama telah mula datang dalam kehidupan dia. Maka dengan kita buat usaha agama ini, tuan-tuan yang mulia, mengajak manusia keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berjuta-juta perintah-perintah Allah akan hidup dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, tuan-tuan yang mulia, kalau kita tinggalkan kerja agama ini, manusia dia tidak keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berjuta-juta perkara-perkara yang haram akan berluasa di atas muka bumi ini. Oleh itulah, tuan-tuan yang mulia, untuk mengajak orang keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala supaya dapat dia usaha atas keadaan dirinya ini, satu perkara yang sangat-sangat penting. Kalaulah kita tidak hantar jemaah, tuan-tuan, ke negara-negara yang jauh, yang manusia dalam pinggir kekufuran, tuan-tuan yang mulia, maka apakah akan jadi kepada mereka? Kita lihat sekarang, bila kita hantar jemaah-jemaah ke tempat seperti ini, manusia-manusia yang jauh daripada agama, tuan-tuan yang mulia, mereka telah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, tuan-tuan yang mulia, sangatlah penting pada hari ini supaya umat digerakkan, supaya mereka keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. By Allah Ta'ala accepting us, you know, that we have been able to come into this fikr, Allah Ta'ala took some time from us in the path of Allah Ta'ala. It is a symptom that Allah Ta'ala has accepted us as his worker of deen. We are very fortunate for this. We have been accepted by Allah Ta'ala. We have been chosen by Allah Ta'ala. We have been selected by Allah Ta'ala. And we are the workers of Allah Ta'ala and the worker of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is not free. You know that the same kind of nusrat and help what was given to the Ambiya salam, Allah Ta'ala is with them, Allah Ta'ala is also with us. And Allah Ta'ala will make our life in the dunya successful, peace, happiness, barakat, mahabbat, respect, and also in the hereafter successful. So this is the reward of doing this work. So that is why, my dear respected brothers, we have been accepted. We are on duty. We are the worker of Allah Ta'ala. Allah Ta'ala is with us. We should make the determination that we shall be making effort in such a way that we should be reaching our effort of the sound of La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, in every corners of this dunya. Jadi tuan-tuan yang mulia, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kita di jalan Allah beberapa masa yang telah kita berikan, ini menunjukkan tuan-tuan yang mulia, Allah pilih kita untuk jalankan satu usaha yang sangat-sangat mulia ini. Bila pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bila kita jalankan kerja ini, maka nusrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nusrah yang sama juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pada kita yang keluar ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tuan-tuan yang mulia, satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan telah berikan kepada kita. Di mana bila kita jalankan kerja ini tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pada kita ketenteraman. Allah akan berikan pada kita kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita kemenangan. Allah akan berikan pada kita keselesaan dalam kehidupan dunia ini juga tuan-tuan yang mulia. Jadi satu kerja yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan yang mulia telah berikan pada kita, yang mana bila kita jalankan kerja ini, bantuan Allah, nusrah Allah yang Allah berikan pada sahabat-sahabat Nabi, Allah juga akan berikan pada kita pada hari ini. One jamaat went to Nicaragua, South Latin America, and then in the night time some people came and woke up the jamaat. They took them to their house. It was a Spanish family. And then a man was dying, old man, Syrian origin. And he said, his children said that my father gave us the advice that his janaza should be done by the Muslims. And he wants to see the Muslim before his death. This was the nasihat of his father. And alhamdulillah, somehow they find the jamaat, they take them to his house and they could talk to the person. You know, ultimately, by end of the day, in the evening, this person died with the kalima la ilaha illallah with the help of this jamaat. Now brother, imagine that if this jamaat could not be one day late going to that locality, going to that country, a Muslim person is dying without iman. And because of this, jamaat handled very well and treated this dead brother very kindly, gave him janaza, ghusl and dafan, everything like their own brother. It impressed that family, the non-Muslim wife and the non-Muslim children from this Muslim man, that they were very surprised and they all accepted Islam because of this ikram for these people. It is my respected brothers. Our every minute is actually, once we have learned this work of Dawat, our responsibility has become alumni, universal. You know, as a ummat of the alumni Nabi, universal Nabi. So that is why every minute is counted, every minute is very valuable. For inside each minute of us, hidayat of millions of people are hidden. We do this, go out, they get hidayat. We sit at home, they deprived from hidayat. That is the gravity of the responsibility upon us by being the worker of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu jemaah mereka telah pergi ke Nicaragua di selatan Latin Amerika. Satu malam orang telah datang dan ajak jemaah itu untuk pergi ke satu rumah. Mereka ini berbahasa Spanyol. Di sana ada satu orang tua yang dalam keadaan nazak nak meninggal dunia. Dia ini asal daripada Suria, daripada Syria. Dan keluarga dia beritahu bahawa bapa mereka telah memberikan wasiat, iaitu dia inginkan supaya jenazah dia diuruskan oleh orang Islam. Maka mereka pun telah mencari dan dengan izin Allah mereka telah jumpa jemaah ini. Maka jemaah ini pun sempat datang ke rumah dia. Dan jemaah ini pun telah talqinkan dia untuk mengucapkan kalimah syahadah. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah dapat mengucap tuan-tuan yang mulia sebelum dia meninggal dunia. Maka jemaah ini telah menguruskan jenazah dia dengan begitu baik bagaimana yang di sepatutnya, seolah-olah seperti mengkebumikan saudaranya sendiri. Maka anak-anak orang tua ini, isteri dia yang tidak beriman, melihat bagaimana mereka menguruskan jenazah, maka seluruh keluarga ini pun telah memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan yang mulia, cubalah kita bayangkan, kalaulah jemaah ini sampai ke tempat itu satu hari lewat. Kalau jemaah itu sampai ke tempat itu satu hari lewat, bagaimanakah kesannya tuan-tuan yang mulia, kerugian yang akan berlaku. Oleh itu tuan-tuan yang mulia, kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sumber hidayat tuan-tuan yang mulia, di mana satu minit kita berada di jalan Allah, maka dalam satu minit itu mungkin terletak berjuta-juta hidayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Dan kalau sebaliknya kita duduk di rumah tuan-tuan yang mulia, maka berapa ramaikah manusia akan hilang peluang untuk dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, Allah pilih kita dalam usaha agama ini. Ini satu tanggungjawab yang begitu berat, yang memberikan kesan yang begitu besar tuan-tuan yang mulia kepada manusia di atas muka bumi ini. Brother, your country is very special. We have been seeing, alhamdulillah, that because of the workers of your country, your students studying in America, England and other countries, Allah Ta'ala has used them to do the work in those countries among different nationalities and people of Arab countries, you know, European countries, even the countries of, you know, the South America and the Eastern Asia. They have taken this work of Dawat through the effort of the students of Malaysia. I am taking it many years back. And Allah Ta'ala has used your country to establish work in your neighboring countries like Malaysia and like Indonesia and other countries. So therefore this responsibility on you is actually more asked out of you. Allah Ta'ala has given you istidat, salahiyat and capability. We are requesting you, are you ready, brothers, inshallah, to continue this work of Dawat, not only your country, but from the rest of the dunya? Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala telah bawa banyak pelajar-pelajar Malaysia kita ke negara-negara yang lain untuk menuntut pelajaran di sana. Dan dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih mereka untuk menjalankan usaha agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka-mereka ini telah mengambil usaha dari negara-negara yang jauh, dan mereka telah menjalankan usaha di sana tuan-tuan yang mulia. Dan Allah telah gunakan mereka juga untuk sebarkan usaha agama ini di Eropah, di Amerika dan juga di kawasan Latin Amerika. Ini satu kemuliaan yang Allah telah berikan pada kita penduduk Malaysia. Dan juga di sini Allah telah gunakan kita untuk menyebarkan usaha agama Allah Subhanahu Wa Taala di negara jiran-jiran kita yang ada di sini. Maka Allah telah berikan pada kita isti'adat, salahiyat, kebolehan tuan-tuan yang mulia untuk menjalankan usaha agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka insya-Allah kita semua azam yang kita akan teruskan dengan kerja ini insya-Allah. Who is ready, brothers? Siapa yang sedia insya-Allah? Masya-Allah, masya-Allah. Jazakallah khair. And how many of us insya-Allah have spent 4 months 4 bulan? Can I see the hands? Berapa di antara kita yang telah keluar 4 bulan? Angkat tangan tuan-tuan, nak lihat jumlahnya. Oh, it's lot of brothers. Oh, begitu ramai sekali. Okay, so we should make jamaat now and send you inshallah to the whole dunia. Inshallah kita ready? Akan bentuk jamaat sekarang dan hantar ke seluruh dunia insyaAllah. Eh? Sedia tuan-tuan? All the 4 months brother now, and who has not given 4 months, they will finish their 4 months. And then after 1 year, they will be also sent in the whole dunya. Because Malaysian people, we have seen, not only working in their own country, Allah has given them the alumni fikir. Fikir for outside their country. Allah has used you even to develop the work in Indonesia. And being pleased on you, our Sheikh, Allah Ta'ala, Maulana Anamul Hasan Sahab, Rahmatullahi, Allah Ta'ala, he has given the responsibility, oh Malaysians, you know, you are responsible for Indonesia, send 100 jamaat every month. That was the advice to you. Do you remember this? Jadi insyaAllah semua yang keluar 4 bulan ini, kita semua sedia untuk pergi ke seluruh alam insyaAllah. Dan mereka yang masih belum keluar 4 bulan, kita akan keluar 4 bulan insyaAllah. Dan tahun depan kita akan keluar ke negara yang jauh insyaAllah. Dan tuan-tuan yang mulia, Allah SWT telah berikan kelebihan pada orang Malaysia ini. Bukan hanya mereka buat usaha di tempat mereka, tapi dengan berkat usaha orang Malaysia ini, maka mereka juga telah bangunkan usaha di Indonesia. Di mana dahulu Maulana Inamul Hasan Hazaji Rahmatullah Alayhi telah memberitahu pada orang Malaysia, iaitu kamu bertanggungjawab atas Indonesia. Di mana diminta kita keluarkan 100 jemaah ke Indonesia tiap-tiap bulan. Ingat tak tuan-tuan? We're requesting the brother to sacrifice few minutes more insyaAllah to sit. Jadi kita minta tuan-tuan sabar sebentar. Berapa minit lagi kita sabar insyaAllah tuan-tuan. So brothers, if we become this alumni fikir and we take the work to the whole dunya, then Allah Ta'ala will give us similar result like the Ansar of Medina. They have spread in the whole dunya. And in the Ghazwatul Tabuk, even in the most difficult situation, very busy, the dates are right. So there cannot be any more busy time than the dates are right and they must be cut in 15 days. Otherwise they go rotten. In that circumstances they went out in the path of Allah. Allah Ta'ala has opened the Kisra and Kaisar because of their sacrifice. So today, brothers, if Allah Ta'ala accepts our sacrifice, we can increase our sacrifice a little bit more. Allah Ta'ala can use us again to go into all the corners of the dunya. And if we do that, and if we can do the sacrifice, Allah Ta'ala will fill our country, our life with barakat, like the barakat was given to the Ansar of Medina, radiyallahu anhum. Jadi orang Malaysia ni, tuan-tuan yang mulia, Allah telah berikan pada kita satu fikir alami. Di mana kita sedia untuk jalankan usaha agama di hujung-hujung dunia. Bagaimana kita lihat orang Ansar, tuan-tuan yang mulia, Allah SWT telah gunakan mereka dengan pengorbanan yang mereka telah lakukan. Seperti mana di waktu Tabuk, buah-buah tamar telah ranum masak. Dan mereka, buah ini mestilah dipetik dalam masa 15 hari. Dan waktu itulah datang, iaitu takaza untuk mereka keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka sambut takaza ini, tuan-tuan yang mulia, maka dua kuasa yang ada pada ketika itu, Rom dan Parsi, Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan mereka, tuan-tuan yang mulia, oleh kerana pengorbanan orang-orang Ansar ini. Hari ini, tuan-tuan yang mulia, kalau kita sedia untuk tambahkan pengorbanan kita, maka begitu juga tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala akan gunakan kita untuk sebarnya hidayat manusia di seluruh alam. Dan Allah akan buka segala khazanah bumi, tuan-tuan yang mulia, kepada kita sebagaimana Allah telah berikan pada orang-orang Ansar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. We are responsible for the whole dunya, but Allah Ta'ala will ask us first about our neighbors. You know, what have you done to the neighbors? Our neighboring country in Indonesia, such a big country, thousands of islands, you know, thousands, millions of Muslims, more than 200 million Muslims. And you know, brother, how much, you know, they have taken this work of Dawat. All groups of people, you know, like you are a country full with talented people, intelligent people, professional people. So now that is also coming in Indonesia. Professional people are coming. And from all corners, people are realizing the work of Dawat. Now the time has come for you to give a hand with them, so that you take some responsibility of helping the brothers of Indonesia. We have the same language, same culture. We have developed their work. And during our last 20-day trip, we have seen that how beautiful it would be if the Malaysian brothers could make a turti that this area will be sending Jamaat to that area, this area, that area. So that in every area, the more than close to 800,000 masjid in that country, Allah Ta'ala use us as a maidan, as a field to develop the work in that country. And what will happen? That on the day of judgment, you know, maybe the Penang people will be going to Jannat with the Sumatra people with them in that together. Maybe the people of Kuala Lumpur will go to Jannat with the people of Java together. You know, people of Johor Bahru will go with the Sulawesi brothers together. People of Sabah Sarawak, they can go with the brothers of Kalimantan together. So this opportunity exists for you. Are you ready to take this takaza, brothers? Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah SWT berikan pada kita peluang untuk buat usaha di seluruh alam. Tapi tanggungjawab kita yang kita akan ditanya ialah mengenai jiran kita. Dan Indonesia inilah tuan-tuan yang mulia tempat yang mana jemaah-jemaah Malaysia telah berusaha dan telah bangunkan kerja yang ada di sana. Hari ini tuan-tuan yang mulia, kerja yang ada di sana begitu banyak sekali. Negara telah terbuka dan begitu banyak orang cerdik pandai juga sedang datang ke negara itu. Maka alangkah baiknya tuan-tuan yang mulia, kalau orang Malaysia sekarang hari ini juga tuan-tuan yang mulia dapat menjalankan satu peranan yang penting untuk membangunkan usaha di seluruh Indonesia. Indonesia begitu besar sekali tuan-tuan, begitu ramai penduduknya. Dan kalaulah boleh dibahagi-bahagikan daripada tempat-tempat sabguzari kita, yang mana kita ambil tanggungjawab atas satu-satu kawasan yang ada di Indonesia untuk kita antarkan jemaah-jemaah kita ke sana. Dan insya-Allah di hari akhirat nanti tuan-tuan yang mulia, dengan usaha yang kita dapat lakukan ini, misalnya kata apabila orang Penang akan masuk ke dalam syurga, maka orang daripada Sumatera akan bersama-sama dengan mereka. Dan orang Kuala Lumpur yang akan masuk ke dalam syurga, maka semua penduduk Jawa akan bersama-sama juga dengan mereka. Dan kalau orang Johor masuk ke dalam syurga, tuan-tuan yang mulia, orang Sulawesi juga akan bersama-sama dengan mereka. Dan orang Sabah, Sarawak bila masuk syurga, tuan-tuan yang mulia, maka orang daripada Kalimantan pun dapat bersama-sama dengan mereka. Inilah satu peluang tuan-tuan yang mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Dan kalau sekiranya hari ini kita sanggup dan kita dapat tetapkan diri kita tuan-tuan yang mulia, maka begitu banyak kerja yang munasib yang dapat kita lakukan di Indonesia ini. Our elders of Nizamuddin, they have placed, we have been traveling with them, and they have placed this takaza in front of the Shura and responsible brothers of Ib country, and they have agreed. But it needs to be accepted by you. You are the people who will sacrifice. You are the brothers through whose masjid wali war this takaza has to fulfill. That's why we are asking you, are you ready to accept this takaza? Jadi orang Nizamuddin tuan-tuan yang mulia daripada markas Nizamuddin telah letakkan tanggungjawab ini dan bentangkan tanggungjawab ini kepada Syura Malaysia, dan mereka telah sanggup untuk terima tanggungjawab ini. Tetapi tuan-tuan yang mulia, yang penting adalah kita yang ada dekat sini. Adakah kita juga sanggup tuan-tuan yang mulia untuk memikul tanggungjawab ini tuan-tuan yang mulia? Kita sedia tuan-tuan yang mulia untuk ambil tanggungjawab ini? It will need our Masjid Wali Jamaat to improve. You know, we ultimately what we want, that our Masjid Wali Jamaat will be so much good that from each masjid, a Jamaat will be made with the Mashwara for different places that we have mentioned to you. That is why we have to focus on door-to-door effort, Masjid Wali effort, and our five Amal in our every masjid. And then every Halka Mashwara, Markaz Mashwara, we bring our Jamaat ready to be tafakkur by the elders. And then only practically it will be possible like this. Untuk ini tuan-tuan dan mulia, kita kena kuatkan jemaah masjid kita. Supaya jemaah masjid kita tuan-tuan dan mulia dapat kita bentukkan jemaah-jemaah yang sempurna untuk diantarkan ke tempat-tempat ini. Untuk ini tuan-tuan yang mulia, usaha jemaah masjid kita, lima amal di masjid kita tuan-tuan yang mulia, kita kena kemaskan dan kita kena tingkatkan. Dan daripada masjid kita, kita datang ke markas untuk mesyuarat dengan kita bawa jemaah-jemaah kita ini untuk kita fakut. Maka melalui ini tuan-tuan yang mulia, barulah hajat kita, keinginan kita, azam kita ini dapat kita praktikkan insya-Allah. Even you know like poor country like Bangladesh, us, one masjid making 7 jamaat, another masjid making 9 jamaat per year to send jamaat in the outside the Bangladesh. Kami daripada negara yang miskin seperti Bangladesh, maka jemaah-jemaah masjid kita, mereka akan bentukkan 7 jemaah daripada satu masjid, 10 jemaah untuk diantarkan jemaah-jemaah yang sempurna ini keluar ke luar negara tuan-tuan yang mulia. If the example Kuala Lumpur brothers agree that from our active masjid we'll make one jamaat for one country, then they send jamaat to all the countries of the dunya. Is it correct? Kalau jemaah masjid yang ada kat Kuala Lumpur tuan-tuan yang mulia, satu jemaah masjid antar ke satu negara, maka cukup untuk antar kepada seluruh negara di dunia ini. Betul tuan-tuan? Are you ready, brothers? Jadi ya, tuan-tuan. So which halka takes the courage? Will not make details to skill, but you can stand up and say, inshallah, our halka will make so many jamaat according to maswara of your surah. So who make the intention, inshallah, brothers, by increasing sacrifice and our masjid holy work, we are going to give so many jamaat in year for Indonesia or whatever our surah decides. Who is ready, brothers, inshallah? Jadi siapa sedia, tuan-tuan yang mulia, untuk tingkatkan lagi usaha jemaah masjid kita dan tambahkan pengorbanan kita, dan daripada halkah kita, tuan-tuan, berapa jemaah yang kita akan bentuk untuk kita keluarkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala di luar negara dengan ikut mesyuarat daripada syurah kita. Jadi kita minta halkah bangun dan bagi azam kita, insyaAllah. We have requested that every month, every time, a jamaat of Malaysia should be present in every province of Indonesia. Kami so that this can be inshallah practically possible. Kami inginkan supaya pada setiap masa, tuan-tuan yang mulia, di setiap provinsi yang ada di Indonesia, ada satu jemaah daripada Malaysia yang sedang berusaha di sana, insyaAllah. With your language, culture, historical relationship, you are the best country to develop work in Indonesia. Dengan bahasa kita yang sama, kita serumpun, tuan-tuan yang mulia, maka Malaysia lah negara yang paling layak, sesuai untuk menjalankan usaha di sana. So which halka make the intention, insyaAllah? Jadi yang halka mana yang buat azam, insyaAllah? Bangun, tuan-tuan. Stand up and say, halka, this halka, so many jamaat. Halka saya berapa jemaah? MasyaAllah, MasyaAllah. Masya Allah, apa lagi dua jemaah? Masya Allah, Allah telah accept. Tuan, Masya Allah. Empat jemaah? Lima? Masya Allah, Allah telah accept you. Allah telah kubur. Tuan? Masya Allah. Berapa jemaah? Dua jemaah. Tiga jemaah, Masya Allah. Dua jemaah, Masya Allah, Allah telah accept, Masya Allah. Masya Allah, Allah tiga jemaah. Allah tiga jemaah. Allah halka wise. And then make it practical through the halka mashwara. Yes. How many jemaat, brother? Masya Allah. Dua jemaat. Lima jemaat. Lima puluh jemaat. Allah telah kubul. Allah telah kubul. Dua jemaat, tiga jemaat. Masya Allah. Yes, brother. Any other jemaat? Masya Allah. Tiga jemaat. Big opportunity. Make intention. Allah Ta'ala will make it possible for you. Yes, brother. Who else, inshallah? Luang baik, tuan. Buat azam. Allah akan sempurnakan untuk kita. MasyaAllah. MasyaAllah. Bangun, tuan, semua orang. Takabbalallahu minkum. Bagi azam yang tinggi, tuan-tuan. MasyaAllah. MasyaAllah. So, from this, brother, just one more time. From our gathering who is sitting here, within next 1 month, 2 months, or 3 months. Next 1 month, 2 months, or 3 months, who are the brother make intention that we sacrifice? This sacrifice will be counted. Chance will not come back. If we don't do, others will come and do the work for us. Work will not wait for us. So who is ready, inshallah, niyat? We'll not write names, but we want to see so that Malaika writes your name. Within next 3 months, 1 to 3 months, who are ready, inshallah, from this majma? Jadi tuan-tuan, who are ready and you make a jamaat with you. Kami minta, tuan-tuan yang mulia, dalam masa sebulan, dua atau tiga bulan ini, siapa yang di antara kita, tuan-tuan yang mulia, dengan pengorbanan, kita sedia, tuan-tuan yang mulia, untuk keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun akan bentuk satu jemaah bersama-sama dengan kita. Kita tidak akan ambil nama, tapi kita nak lihat dalam masa 3 bulan ini siapa di antara kita sini sedia untuk keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangun, insyaAllah, tuan-tuan. Yes, brother. Who are the brothers that inshallah? Dalam masa sebulan, dua, tiga bulan ni, insyaAllah. Everybody will make a complete jamaat because you are responsible people. Dan setiap kita akan bentuk jamaah kita sendiri, insyaAllah. MasyaAllah, MasyaAllah. Next 3 months time. MasyaAllah, MasyaAllah. Allah Ta'ala accept the brothers. Wallah make it easy for them. Wallah make their family, job, everything favorable so that they can go in the path of Allah. And make it sahulat for these brothers, inshallah. Say Ameen. And make them, accept them for the effort of Dawat in all corners of the dunya. Ameen. Jazakallah. Moga Allah terima tuan-tuan semua. Semoga Allah berikan tuan-tuan taufik dan hidayat. Allah mudahkan segala urusan tuan-tuan. Supaya tuan-tuan dapat keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, tuan-tuan. So after Maghrib, brothers, important talk will be there after Maghrib. And after Isha also, the responsible brothers of the Halka, 2-3 brothers, they will announce you. That we can also get a little bit more discuss with you how you can inshallah also better and improve your local work. So after Maghrib, get ready and inshallah get preparation. Our elders will inshallah talking to you. Jadi lepas Maghrib akan ada bayan, kita sempurnakan keperluan kita. dan kita kumpullah balik. Dan lepas isyak, tuan-tuan, orang yang tanggungjawab juga diminta supaya dapat kumpul dan akan diberikan penerangan yang lebih bagaimana dapat kita sempurnakan takaza-takaza ini, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Insya-Allah kita